alam pun musnah serta isinya, sampailah janji azza wa jalla. Di saat itu semua insan tiada mengingat sanak saudara, hanya amalan dalam dunia yang kan terbawa ke alam baka. Pastilah dana, oh masanya, dunia hati.